Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali menghadiri talabul ilm, majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir dalam pertemuan kita, kita telah membahas yang berkaitan dengan masalah as-sutrah, pembatas di dalam sholat. Dan terakhir kita sebutkan garis atau sujadah tidak bisa dijadikan sebagai sutrah dan hadisnya dhaif. Sekarang ini kita masuk pembahasan yang lain, ma yubahu fi'luhu fi sholat, beberapa perbuatan yang diperbolehkan untuk melakukannya di dalam sholat. Dan ini tidak termasuk membatalkan sholat. Yang pertama, ghalabatul buka, nangis yang tidak tertahankan. Wa ta'awwuhu wal anin, menangis ya, sedih dan semisalnya. Entah kita menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jal atau yang lainnya, karena sakit atau musibah. Yang penting tangisan tersebut keluar bukan karena dibuat-buat, tetapi tidak mampu untuk kita menahannya. Yang mana telah disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Maryam ayat yang ke-58. Allah berfirman, "Idza tutla 'alaihim ayatul rahman," apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, "kharru sujadan wa bukiya," mereka turun untuk sujud dan mereka menangis. Ayat ini mencakup orang yang salat maupun yang lainnya. Ketika mendengar ayat Allah Azza wa Jal dia menangis, maka ini sesuatu yang lumrah, sesuatu yang wajar dan diperbolehkan oleh agama kita. Oleh karena itu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Syakhir, dia mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, wa fi sadrihi azizun ka azizir mirjal min al-buka. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terdengar dari diri Nabi seperti suara air yang mendidih karena tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ya, sampai terdengar oleh para sahabat. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Ali bin Abi Thalib waktu perang Badar, yang mana Ali mengatakan, "Walaqad ra'aytuna wa fina illa na'imun wa ma fina illa na'imun." Sungguh aku melihat semua para sahabat itu tidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, yusalli wa yabki hatta asbaha, Nabi salat dan menangis sampai subuh datang. Maka tidak mengapa orang menangis di dalam salatnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu, dalam riwayat yang lain, jadi Nabi SAW menangis, kemudian juga sahabatnya yang mulia Abu Bakar juga menangis dalam salat. Satu contoh disebutkan dari Aisyah, Rasulullah SAW menjelaskan ketika beliau sakit, Nabi mengatakan muru Abu Bakar yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk membawa orang-orang untuk salat berjamaah. Qalat Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan inna Abu Bakar idza qama fi maqamin lam yasma'in nas min al-buka. Ya Rasulullah, kalau Abu Bakar engkau perintahkan untuk membawa orang salat di tempatmu salat, orang tidak akan bakalan dengar suara Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar menangis terus dalam salatnya. Famar Umar falyusalli, ya Rasulullah, suruh Umar saja yang menjadi imam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perintah Abu Bakar. Suruh Abu Bakar untuk memimpin orang salat. Demikian pula jawaban Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Abu Bakar kalau berdiri di tempat musala dia tidak didengar oleh orang banyak suaranya. Karena apa? Menangis terus. Tetapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka apa? Tangisan yang tidak mampu dikuasai oleh seseorang karena sedih, karena takut akan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, ini merupakan apa? Sesuatu yang boleh, ya, tidak dilarang di dalam agama, bahkan tidak dilarang di dalam salat. Inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi nangisnya Abu Bakar tidaklah menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan dia menjadi imam. Inilah dia hal yang pertama, boleh ya dilakukan oleh orang salat, dia menangis di dalam salatnya, tidak mampu dikalahkan tangisan tersebut. Dia sedih, dia takut mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, atau saking gembiranya mendengarkan berita-berita tentang surga dan semisalnya. Inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, poin yang pertama yang membolehkan atau hal-hal yang dibolehkan bagi orang salat. Yang kedua, al-iltifat, menoleh. Wal isyarah al-mufhimah indal hajah, memberi isyarat yang difahami oleh orang ketika ada kebutuhan. Menoleh dalam salat dan berisyarat di dalam salat kalau dibutuhkan. Bagaimana? Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Fa sallaina wara'ahu wa huwa qa'im. Maka kami pun salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi salatnya duduk. Wa Abu Bakr yusmi'un nas takbirah. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai muballigh. Karena suara Nabi tidak kuat, Abu Bakar yang menjadi muballigh di belakang. Maka begitu mikir juga sekarang. Misalkan tiba-tiba listrik macet, otomatis harus ada langsung yang muballigh. Nah, mesti disuruh nanti. Ya. Oh ya, nanti kalau macet lampu tolong ya, enggak perlu. Ya, begitu macet lampu suara tidak keras, langsung dia muballigh. Hatta misalkan ada imam ikut kecil suaranya, yang lain tidak dengar, muballigh tidak mengapa. Seperti ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sakit, Nabi salat duduk, Abu Bakar langsung membesarkan suaranya memperdengari para makmum akan takbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faltafata ilaina faraana qiyaman. Ini dalam salat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh ke kami, kata para sahabat. Itu oleh kami dalam keadaan salat. Nabi melihat kami berdiri, imamnya duduk. Fa asyara ilaina fa qa'adna. Nabi memberi isyarat untuk duduk, kami pun makmum langsung duduk. Ya. Fa shallaina bi salatihi qu'udan. Kami pun mengikuti salat Nabi dengan duduk. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan demikian, Ya, seandai kata misalkan imam batal wudunya, makmum enggak mengerti. Ya. Boleh ditarik. Ya. Atau imam sakit tidak mampu melanjutkan, boleh memberi isyarat. Atau seperti tadi, misalkan ya, imam berbeda salatnya dengan makmum. Ya. Sehingga misalkan salat maghrib imam 3 rakaat. Makmumnya salat isya harus 4. Enggak diikuti imamnya tasyahudul akhir ketika sudah mendapatkan 3 rakaat. Bangun mungkin semua makmumnya karena makmumnya isya. Boleh. Imam ngasih isyarat supaya duduk. Boleh. Ya. Tidak menjadi masalah. Ya. Boleh. Menoleh ya kalau dibutuhkan. Disebutkan dalam hadis yang lain telah dikumandangkan azan pada salat subuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Wa huwa yaltafit ila syi'r. Tatkala salat, Nabi menoleh ke gunung. Nabi menoleh ke gunung-gunung. Qala Abu Daud mengatakan, wa kana arsala farisan ila syi'r min al-lail yahrus. Kenapa Nabi menoleh ketika salat subuh? Karena Nabi mengutus para penjaga di gunung tersebut malamnya untuk berjaga. Jadi waktu sholat Nabi lihat. Jadi boleh kalau dibutuhkan. Baik. Tetapi kalau tidak ada kebutuhan, orang tidak boleh menoleh. Mungkin ibu sedang sholat, anaknya teriak tiba-tiba di belakangnya. Boleh dia toleh. Karena dibutuhkan. Ya. Adapun kalau tidak dibutuhkan, tidak boleh. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, aku bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi shalah, hukum menoleh di dalam salat tanpa ada hajat. Qal huwa ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salatil 'abd. Itu merupakan gangguan yang dilakukan oleh syaitan untuk merusak salat seorang hamba. Kalau tidak ada kebutuhan. Tentunya apa? Wahada kullu fil tifat bil wajah. Menoleh dengan wajah saja. Wa amal iltifat bi jami'il badan. Adapun menoleh dengan semua badan. Ya. Sehingga jauh dari kiblat. Ini membatalkan sholat. Secara ijma, kecuali kalau sholat khawf, sholat takut, atau karena apa kapalnya berputar arah. Padahal tadi sudah ngadap kiblat, tapi tiba-tiba kapalnya berputar. Ada. Inilah dia poin yang kedua, termasuk yang dibolehkan dalam sholat, menoleh jikalau ada kebutuhan dan memberi isyarat jikalau ada kebutuhan. Dalam hadis yang lain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disalami oleh para sahabatnya ketika salat. Nabi beri apa? Beri isyarat. Ini menunjukkan apa? Boleh isyarat dalam salat jika lo dibutuhkan. Baik. Poin yang ketiga yang diperbolehkan bagi orang yang salat, qatlul hayyah, membunuh ular. Wal aqrab, membunuh kalajengking. Dan yang semisalnya dari binatang-binatang yang memudaratkan. Dalam salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uqtulul aswadaini fi shalah." Bunuhlah dua binatang yang hitam di dalam salat. Al-hayyata wal aqraba. Ular dan kalajengking. Boleh. Ini perintah dari Nabi SAW. Yang penting kita jangan berbicara saja. Seandai kata membutuhkan carikan kayu, tidak mengapa. Yang penting kita berusaha tetap jangan sampai kita meninggalkan arah kiblat. Jika memang berbahaya karena takut larinya, andai kata pun berpindah dari arah kiblat tidak menjadi masalah. Karena apa? Posisinya takut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. farijalan wa in khiftum farijalan aw rukbana. Jikalau kalian takut, boleh kalian salat rijalan wa rukbana, dengan mengendarai ataupun berjalan kaki. Inilah dia yang ketiga, membunuh ular dan karajokit atau semisalnya yang berbahaya di dalam salat. Yang keempat, al-masyul yasir li hajah, berjalan yang sedikit jikalau ada kebutuhan juga. Bagaimana? Contoh nyata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Mimbar Nabi 3 tangga. Nabi berdiri, rukuknya di atas mimbar. Begitu sujud, Nabi turun dari mimbar. Lalu sujud di bawah mimbar. Setelah selesai naik ke rakaat kedua, Nabi lagi naik ke atas mimbar. Berjalan apa tidak? Berjalan. Maka dari sinilah batal, ya, atau tidak tepat, ya, pendapat sebagian para ulama yang mengatakan bergerak 3 kali batal. Garuk 3 kali batal. Takalluf. Terlalu berlebih. Kalau tidak ada hajat mungkin. Tapi kalau ada hajat, ya, tidak mengapa. Enggak apa-apa, para sahabat garuk kepalanya waktu sholat sampai kutu mereka berjatuhan. Ya, baik. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan pintu rumah tertutup. Faji'tu fastaftahtu. Aisyah datang minta dibukakan. Famasha fatahali. Nabi berjalan dan dibukakan oleh Nabi pintu tersebut. Dibukakan. Tsumma raja'a ila musalla. Kemudian Nabi kembali ke tempatnya salat. Wa dzakara anna al-baba kana fil qiblah, dan disebutkan pintunya di depan kiblat. Di sini kita kenal bahwa ini saudara kita, ini teman kita, tahu kita. Ya, enggak ada tempat duduk di rumah. Dia ketuk pintu. Kita tahu, boleh kita bukakan. Ya, hatta kita isyarat silahkan duduk, tidak menjadi masalah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini sahih. Disebutkan fi jawazul amal al-yasir, boleh beramal yang sedikit, berbuat yang sedikit. Al-hadif fi shalah, yang dibutuhkan di dalam salat. Ya, yang dibutuhkan di dalam salat. Inilah dia yang disebut oleh Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat, boleh berjalan kalau dibutuhkan. Kemudian yang kelima, hamlus sabi wa ta'alluquhu bil musalli, menggendong anak kecil ketika salat. Menggendongnya boleh. Dari Abu Qatadah Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat, wa huwa hamilu Umamah binti Zainab, Nabi menggendong Umamah binti Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang digendong apa? Cucunya. Wali Abil As bin Rabi'ah bin Abdi Syams, yang bersuamikan Abil As. Ya. Fa idza sajada wada'aha, kalau Nabi sujud diletakkan di depannya sujud. Wa idza qama hamalaha, kalau Nabi bangun diambil lagi, digendong lagi. Inilah dia rahmatnya, kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin, Nabi sedang khutbah, datang cucunya main-mainin pakaian, Nabi hentikan khutbahnya dulu. Turun diambil, dinaikkan, digendong di mimbar. Dalam sholat Nabi gendong, ya, apalagi khutbah belum sholat. Jikalau ada kebutuhan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatil asyi adh-dhuhr wal 'ashr. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membawa kami salat zuhur atau asar. Wa huwa hamilu Hasanan aw Husainan, Nabi menggendong Hasanan Husain. Fataqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu inda qadamihi al-yumna. Nabi maju menjadi imam dan diletakkan Hasan atau Husain ini di samping kanan Nabi, di dekat kakinya. Tsumma kabbara bi shalah fa shalla. Nabi takbir lalu salat. Fa sajada baina dhahrayni salati sajdah atalaha. Tiba-tiba ketika Nabi salat, Nabi lama sujud, tidak biasanya. Seperti sujud yang lain. Qala, berkata Abdullah bin Shaddad atau Shaddad ini. Apa katanya? Farafa'tu ra'si min bainin nas. Aku penasaran, kata sahabat ini. Akhirnya karena lamanya sujud Nabi, aku angkat kepala. Diangkat kepalanya sedang salat ini. Ya. Fa idza as-sabiyyu 'ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sajid. Tiba-tiba si anak itu sedang naik di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faraja'tu ila sujudi. Kembali lagi aku sujud, kata. Ya, tapi cerita setelah salat ini. Dia cerita setelah salat. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata qala an-nas. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, sungguh tadi engkau sujud di dalam salatmu kok panjang sekali," katanya. "Sampai-sampai kami mengira ada sesuatu kejadian." Mungkin dapat wahyu Nabi mungkin sedang salat, ya. Terjadi sesuatu atau ada wahyu? Qal, Nabi mengatakan, "Kullu dzalika lam yakun." Semuanya tidak pernah terjadi. Wahyu tidak ada, sesuatu yang lain tidak ada. Walakin ibni irtahalani. Tetapi nih, cucuku ini membuat aku seperti kendaraan, kata. Ada-ada dibuat Nabi kuda-kudaan oleh cucunya Hasan atau Husain. Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Maka aku tidak mau memaksa dia turun sampai dia puas dulu baru dia turun. Ya. Inilah hilmnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita ambil beberapa faedah bahwa boleh menggendong bayi. Seandainya kata dinaiki kita biarkan dulu. Kemudian apa juga, ya, seandainya kata ada orang penasaran di belakang kok tiba-tiba angkat kepala, misalkan karena tidak terdengar suara, ya. Kok lama sujud ini rasanya? Tiba dilihat ternyata sudah sujud. Sudah bangun orang atau masih orang sujud? Tidak batal salatnya. Buktinya sahabat ini penasaran kok lama sekali sujud. Dia bangun. Ya, telah bangun masih sujud. Dia kembali lagi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Asakir, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Dhahabi dan juga Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ini yang kelima, menggendong bayi dan anak itu bergantung kepada yang salat seperti dia naik di punggung atau semisal. Yang keenam, ilqa' salam 'alal musalli. Menyampaikan salam kepada yang salat atau memberi salam kepada yang sedang salat. Wa mukhatabatuhu, dan berbicara dengan yang salat. Ya, berbicara dengan yang salat. Wa jawaz rabbil isyarah 'ala man sallama 'alaihi, dan boleh menjawab salam itu dengan isyarat bagi yang menyalaminya. Ini yang ke-6. Menyampaikan salam, berbicara dengan yang salat, kemudian menjawab dengan isyarat. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku untuk suatu kebutuhan beliau. Lalu aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang salat. Fasallamtu alaihi fa asyara ilayya. Aku pun memberi salam kepada Nabi, Nabi pun memberi isyarat. Memberi isyarat ini dengan tangan boleh, dengan kepala juga boleh. Falamma faragha da'ani. Begitu Nabi selesai salat, Nabi memanggil aku. Faqala innaka sallamta anifan wa ana usalli. Wahai Jabir, tadi engkau salat sedang saya salat? Iya ya Rasulullah. Wa huwa muwajjihun hina idzin qibala al-masyriq. Di saat itu Jabir diutus ke arah timur. Jadi Jabir menyampaikan salam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat. Baik. Dalam riwayat lain, aku melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Fa sallamtu alaihi. Kata Suhaib, aku menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda isyaratan. Nabi menjawab dengan isyarat. Wala a'lamu illa qala isyaratan bi usbu'ihi. Isyarat beliau dengan telunjuk. Dengar. Pokoknya mana yang dimengerti orang-orang yang menyalami kita. Wala Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yushiru fi shalah. Anas bin Malik mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dalam salat. Juga dalam hadis Ibnu Umar, Nabi memberi syarat seperti ini. Dalam riwayat lain Nabi juga memberi syarat dengan kepala. Pokoknya mana yang dimengerti oleh orang menyalami kita itu boleh. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak bicara oleh sahabat nih, Nabi mengangguk, menunjukkan setuju. Adapun berbicara itu yang membatalkan sholat. Kalau isyarat tidak membatalkan sholat sekali, karena isyarat itu bukanlah kalam, bukanlah omongan. Ya, dia betul menggantikan omongan. Tetapi dalam sholat isyarat tidak membatalkan sama sekali, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa perkara perbuatan beliau dalam sholat menjawab dengan isyarat. Inilah dia poin yang keenam yang dibolehkan di dalam sholat. Yang ketujuh, at-tasbih wa taswir, mengucapkan subhanallah bagi makmum laki-laki apabila menegur imam. Tentu kaitannya kalau dengan pergerakan yang salah. Tapi kalau bacaan salah, diluruskan dengan bacaan. Ya. Salah ayat, luruskan dengan bacaan ayat juga. Tapi salah pergerakan, ya, pakai subhanallah. Kalau wanita dia bertepuk tangan. Boleh laki-laki bertasbih dan perempuan bertepuk tangan apabila ada suatu kejadian di dalam sholat, seperti meluruskan kesalahan imam atau memberikan izin bagi orang yang masuk. Nah, misalkan ya, assalamualaikum, dia tidak mengatakan, dia tidak besarin ayat yang dibaca, tapi dia jawab dengan apa? Subhanallah. Berarti dia sedang sholat, boleh masuk. Nah, sebagian mengatakan seperti itu. Kalau sedang sholat, ya kalau dia ada yang salam atau ada yang apa, ya besarin bacaannya, katanya. Tidak. Kalau ada yang salam, ya, atau ada yang mau masuk, kita ucapkan subhanallah. Awal irsyad lil a'ma, atau menunjuk orang yang sedang buta. Misalkan orang buta ini parit, kita sedang sholat, kalau dibilang kiri kan gak boleh, ya, boleh lah, awas, gak boleh. Maka kita pakai subhanallah mengingatkan dia. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, idza nabakum syai'un fi sholatikum, apabila ada yang menginginkan perbaikan atau yang memberi peringatan di dalam sholat, akhattum bitasfih, kalian bertepuk tangan. Sesungguhnya tepuk tangan itu untuk para wanita. Manabahu syai'un fi sholati, barang siapa yang ingin memberikan peringatan di dalam sholat, falyakul subhanallah, katakanlah subhanallah. Fa innahu la yasma'u ahadun illa iltafat, karena siapa yang mendengar tasbih di dalam salat pasti dia akan menoleh. Nabi bilang begitu, yakin sih. Ya. Subhanallah, pasti akan ada kagetnya, itu ada peringatannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu Nabi bersabda, at-tasbihu lir-rijal wa at-tasfiqu lin-nisa. Ucapan subhanallah untuk laki-laki dan tepuk tangan untuk wanita. Yang ke-8, al-fathu al-imam, meluruskan kesalahan imam dalam bacaan. Idza nasiya al-imam ayatan, apabila seorang imam salah ayat, maka makmum meluruskan, memperbaikinya. Dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, faqara fiha, maka Nabi membaca, falubbisa alaih, Nabi bacaannya campur, salah. Falamman sorab, begitu Nabi SAW selesai sholat, Nabi berkata kepada Ubay, wahai Ubay, apakah engkau sholat bersama kami? Qala na'am, benar Rasulullah. Qala, fama mana'aka, apa yang menghalangimu untuk meluruskan bacaanku? Ingatkan, Maka itulah sebabnya di belakang imam itu punya kriteria. Maka lihat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, yang diletakkan di belakang itu orang-orang alim dan para hafal. Salah langsung diperbaiki. Ya. Nabi bersabda, liyaliwani atau liyaliani ulil ahlam wan nuha minkum. Hendaklah di belakangku yang sudah baligh dan punya ilmu guna untuk meluruskan bacaan sang imam jika ada kekurangan. Baik. Kemudian dari Al-Muswar Ibn Yazid Al-Maliki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat, fataraka syai'an lam yaqra'u. Tiba-tiba Nabi meninggalkan beberapa ayat tidak dibaca. Faqala lahu rajul, ya Rasulullah, tarakta ayata kadza wa kadza. Ya Rasulullah, tadi engkau meninggalkan ayat ini, ayat ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza halla ya adzkartaniha. Kenapa engkau tidak mengingatkan aku? Maka ini juga menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa, dan ini juga sebagai apa? Syariat bagi umat. Jika ada kesalahan bagi imam, maka makmum memberi teguran bagi imamnya. Hadis ini sahih dari riwayat oleh Imam Abu Dawud. Inilah dia 7 atau 8 yang diperbolehkan bagi orang yang sholat untuk dilakukan di dalam sholatnya. Yang pertama, menangis. Yang kedua, menoleh atau memberi isyarat jika lo dibutuhkan. Yang ketiga, membunuh ular dan kerajengking atau yang berudara. Yang keempat, berjalan sedikit yang dibutuhkan. Yang kelima, menggendong bayi. Yang keenam, menyampaikan salam kepada yang sholat dan berbicara dengan yang sholat dan boleh menjawab dengan isyarat. Kemudian yang ketujuh, tasbih bagi laki-laki jika lo imamnya salah. Kemudian bertepuk tangan bagi perempuan jika lo imamnya salah. Yang kedelapan, meluruskan bacaan imam. Di samping itu, ada juga amalan-amalan lain yang boleh dilakukan, dan itu tidak termasuk membatalkan sholat. Maka sungguh kalau kita belajar fikih yang kaitannya dengan mazhab yang tidak terikat kepada dalil ya, terutama ya, jadi sholatnya luar biasa susahnya kita. Bergerak sedikit enggak bisa. Sehingga HP ini luar biasa ya, suaranya musik enggak berani dia bergerak. Ya, enggak berani bergerak. Padahal apa? Sungguh mengganggu orang yang sholat. Baik. Mana dia amalan yang boleh? Ruju'ul imam al-qahqari fi salatih awal taqaddumahu bi amrin yanzilu bihi. Imam boleh mundur dalam salat atau maju seseorang menjadi imam dalam salat. Bagaimana bentuknya? Ketika kaum muslimin sedang salat subuh pada pagi Senin, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi imam. Fafaja'ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Mereka kaget. Tiba-tiba Nabi telah membuka tirai dari rumahnya. Fanadhara ilaihim wa hum sufuh. Nabi melihat para sahabat sedang bersaf salat. Fatabassama yadhhaku, Nabi senyum sambil tertawa. Fanaqasa Abu Bakar radhiyallahu ala aqibaih. Dilihat Nabi keluar sedang salat ini. Berarti kelihatan ya. Nabi Abu Bakar mundur. Melihat Nabi keluar. Wa dhanna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurid an yakhruja ila shalah. Abu Bakar mengira Nabi ingin keluar memimpin salat. Wa hammal muslimun ay yaftatinu fi salatihim farhan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sedang salat sampai kegirangan di dalam salatnya, mau berbuat sesuatu sudah saking senangnya bahwa Nabi sudah sehat. Ya. Ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asyara bi yadihi an atimmu. Nabi memberi isyarat lanjutkan. Nabi memberi syarat, lanjutkan. Thumma dakhala al-hujrata. Nabi kembali masuk kamar. Wa arkhas sitir, Nabi pun menutup tirai. Wa tuwfiya dhalika al-yawm. Nabi pun meninggal pada hari itu. Nabi meninggal pada hari Senin tersebut. Hadis ini sahih riwayat dari Imam Al-Bukhari. Abu Bakar mundur ketika melihat Nabi mau keluar. Tapi begitu enggak jadi, Abu Bakar mah maju lagi. Yang kedua, mengusap kerikil sekali saja atau debu sekali saja di tempat sujud. Nabi, karena apa? Sekarang ini alhamdulillah kita punya karpet, kita punya keramik. Pada zaman dahulu atau orang-orang Badui sekarang masih pakai kerikil sholatnya. Sehingga musim dingin luar biasa dinginnya, musim panas luar biasa panasnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seseorang yang sedang sujud, diratakan tempat sujudnya. Karena kerikil apa di masjid Nabi? Diratakan. Nabi mengatakan, "In kunta fa'ilan fawahidah." Wahai fulan, jika lo harus engkau ratakan tempat sujudmu dalam sholat, cukup sekali saja, jangan sering-sering. Ya, jangan sering-sering. Ini boleh juga. Hadis ini sahih dari riwayat Imam Bukhari dan juga dari riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, bastu thawb fi shalah li sujud. Ketika kita pakai sorban atau pakai apa, mungkin tanahnya terlalu panas, boleh kita gini kan, baru kita sujud. Atau topi kita buka terlalu panas mungkin. Mungkin dapat di Masjid Al-Haram bagian luar. Atau misalnya disebutkan dari hadis Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har, di musim panas yang luar biasa panasnya. Fa idza lam yastati ahaduna ayyumakkina wajhahu fil ard, apabila seorang di antara kami tidak mampu menempelkan wajahnya ke tanah karena panas, basata thawbahu fasajada, maka ada yang membuka pakaiannya dan meletakkannya lalu sujud di atas pakaiannya. Ya, ini boleh. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang keempat, dibolehkan juga mutaba'atus sariq, mengintip pencuri kalau sedang sholat. Mengintip pencuri. Allahu Akbar, tahu ada yang ngelutik-ngelutik motor kita. Boleh sambil dilihat. Iya, boleh. Mana dalilnya? Qala Qatada. Qatada mengatakan, "Idza ukhidha thawbahu yatba'u as-sariq wa yad'u as-salah." In ukhidha thawbah, jikalau pakaiannya diambil oleh maling, yatba'u as-sariq. Dia perhatikan malingnya. Ya, boleh dia jalan juga. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq dengan bentuk yang pasti, dan juga disebutkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Jadi boleh. Yang kelima, ghamzu rijlin na'im wa nahwihi. Ketika sholat, boleh kita memegang atau menggaruk kaki orang yang sedang tidur. Mungkin menghalangi tempat sujud kita atau semisalnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Kuntu ana baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku sedang tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua kakiku di kiblat beliau. Fa idza sajada ghamazani. Apabila Nabi sujud, ghamazani, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kakiku dengan kedua tangannya atau mendorong kakiku dengan tangannya. Aku pun menarik kakiku. Fa idza qama, kalau Nabi berdiri, basattu, aku luruskan lagi kembali kakiku. Wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih, dan rumah-rumah kita di zaman itu tidak ada lampu. Kan sempit, buktinya apa? Sampai kaki Aisyah harus digeser. Ini boleh dalam salat. Ya, orang sedang sholat, jika lo dibutuhkan untuk menggeser apa saja, diperbolehkan. Taib. Yang keenam, menahan orang yang lewat di depan kita sholat, sudah disebutkan. Yang ketujuh, hati ini tidak bisa konsentrasi dalam sholat. Artinya apa? Sudah berusaha ditolak, tetapi tetap aja, kan mesti ini. Ada saja. Ini apa? Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita fattaqullaha wastata'tu. Ya. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza nudiya bis-shalah." Apabila azan dikumandangkan, setan itu lari sambil kentut. Apabila selesai azan, setan itu datang. Wa idza adbara wa idza thuiba bis-shalah biha adbara. Kalau dikumandangkan, setan itu lari lagi. Fa idza qudiya selesai qomat aqbala hatta yukhattir bainal insan wa qalbi. Sehingga begitu selesai qomat dia datang mengganggu orang yang sedang salat. Dia akan mengatakan ingat ini, bisikan setan dalam salatnya. Ya. Sehingga yang salat ini kadang-kadang lupa berapa rakaat dia. Masih mending kalau sholat bersama imam sejak rakaat pertama. Kalau sholat bersama imam rakaat pertama kan aman-aman saja sampai selesai. Yang jadi yang susah itu bagaimana? Masbuk, menghayal. Nanti begitu salam, ini berapa rakaat sudah ini? Inilah perbuatan setan itu. Ya. Kalau masuk dari pertama kan salam imam kita salam. Tapi ini masbuk ini kadang-kadang lalai kita. Wah subhanallah pintarnya setan itu. Di saat kita kerja bukan urusan agama, kita terus konsentrasi dibuat. Tapi begitu sholat, Allahu Akbar, konsentrasi itu dibuat bubar. Sesuatu yang tidak terpikir waktu kita bekerja didatangkan waktu kita sholat. Maka benar Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyu'. Beruntung orang beriman khusyuk dalam sholatnya. Nah, cara seperti itu atau perbuatan seperti itu setan mengganggu kita, tidak bisa lepas kita. Kita berusaha melawan toh juga tetap saja. Maka ini sesuatu yang tidak mengapa. Udzurlah kita. Tapi kalau terus-terus kita ikuti kemauannya setan itulah yang berbahaya. Ini yang ke-7. Apa yang ke-6? Yang ke-7. Di antara yang dibolehkan di dalam sholat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna rajul, seseorang layan sorif keluar dari sholatnya wa ma kutiba lahu illa ushru sholati, tidak ada yang didapatkan dari sholat kecuali 1/10. Karena itu pikiran terbagi atau 1/9 atau 1/8 atau 1/7 atau 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, paling banyak setengah. Hadis ini sahih riwayat oleh Abu Dawud dan Sahih Tirmidzi dan yang lainnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini, amalan-amalan yang diperbolehkan di dalam salat dan tidak termasuk yang membatalkan salat. Ada yang memang dari perbuatan manusia itu dibutuhkan, tidak mengapa. Ada yang bukan dari kehendaknya, berusaha dilawan tapi tetap saja itu juga tidak mengapa. Inilah dia simpulannya dari hal-hal yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan ambil hal-hal yang dilarang di dalam salat. Kalau tadinya hal-hal yang dibolehkan, maka perlu juga kita mengetahui apa saja yang dilarang di dalam sholat sehingga sholat kita bisa benar dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.